untuk mengingat Allah, mengingat hak-hak Allah yang wajib kita sebagai hamba Allah memenuhinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan memberi rezeki pada kita dengan berbagai macam rezeki, tidak membiarkan kita semau kita. Tapi Allah mempunyai tujuan yang agung, yaitu agar beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hak Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib hamba penuhi adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Maka manusia sangat butuh untuk mendidik dirinya agar menjadi hamba Allah yang menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam-macam ibadah semata-mata untuk Allah. Maka yang paling penting bagi seorang hamba adalah mendidik dirinya agar menjadi Abdullah, hamba Allah yang ikhlas beribadah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba sangat membutuhkan ilmu, karena tidak mungkin seorang hamba akan mendidik dirinya dengan benar, dengan baik, kecuali dengan ilmu. Bahkan para salaf, mereka belajar ilmu, tujuan pokoknya lah untuk dirinya, bukan untuk orang lain, yaitu untuk mendidik dirinya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, ma ta'allamtul ilma illa li nafsi wa ma ta'allamtu liyahtajan nas ilayya. Aku belajar ilmu tidaklah kecuali hanya untuk diriku, yaitu untuk mendidik dirinya, untuk memperbaiki dirinya. Dan aku belajar ilmu bukan agar manusia butuh kepadaku. Ini, maka hendaknya bagi orang yang ingin mendidik dirinya, meluruskan akidahnya, membenarkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia membutuhkan ilmu melebihi daripada yang lainnya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, dia mengatakan yang maknanya manusia butuh kepada ilmu melebihi daripada makan. Karena ilmu memperbaiki jiwanya, menyehatkan hatinya. Nah ini, dan itu lebih dibutuhkan oleh manusia. Maka kata beliau, kebutuhan manusia kepada makan paling sekali atau dua kali sehari. Sedangkan kebutuhan ilmu setiap nafasnya. Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah. Beliau pernah mengingatkan ketika mensyarah kitab Al-Wasiyah As-Suhra karangannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengingatkan udzakiru nafsi wa ihwani bi amrin ghafala anhu katsirun min tulabil ilm wa qallal intifa bil ilm wa kasura at-tabahi bihi wa intasa'a al-khilaf wasaqaq wasuqqiqa dzalikum al-amrul adzim anna ta'allamal ilma li anfusina aslan kama kana salaf yata'allamuna li islahi anfusihim. Wa ya'lamuna annahum al-maqsudun asalah bima yata'allamun. Saya ingatkan, kata beliau, untuk diriku dan untuk saudara-saudaraku perkara yang banyak dari kalangan beruntut ilmu lalai darinya dan sedikit yang mengambil manfaat dengan ilmu, dan banyak orang hanya berbangga-bangga dengan ilmu, hanya membanggakan saya sudah belajar ini, saya sudah belajar dengan Syekh Fulan dan yang lainnya. Ini dan mudahnya banyaknya perselisihan di antara manusia karena ilmu hanya untuk bangga-banggaan. Ini adalah perkara yang besar, kata beliau. Apa itu? Anna ta'allamal ilma li anfusina. Kita belajar ilmu adalah untuk diri kita masing-masing. Ini penting. Ya, kita belajar ilmu untuk diri kita masing-masing. Untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki hati kita. Yaitu memperbaiki keimanan kita, akidah kita, tauhid kita, dan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan pokok kita belajar ilmu, ya ikhwan. Apabila seorang memahami ini, maka dia sangat membutuhkan ilmu. Karena siapa orang yang tidak ingin memperbaiki dirinya? Semua orang pasti ingin memperbaiki dirinya. Adakah seorang yang ingin membiarkan dirinya rusak? Ada? Ada? Saya ingin rusak sajalah, begitu? Ada? Di sini ada enggak? Hah? Semua orang ingin baik. Semua orang ingin lurus jalannya. Semua orang ingin diterima ibadahnya. Betul apa tidak? Semua orang ingin selamat, betul apa enggak? Tapi tidak semua orang itu butuh ilmu. Betul apa enggak? Lalu dengan apa orang ingin baik dirinya? Lalu dengan apa? Dia enggak butuh ilmu, dia enggak mencari ilmu, sedangkannya saya ingin baik, saya ingin selamat, saya ingin apa lagi? Ingin dan ingin. Tapi sedikit orang yang butuh ilmu. Orang hampir tidak memerlukan ilmu, lalu dengan apa dia akan memperbaiki dirinya? Dengan apa dia akan memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini. Maka kata beliau, dan sungguh dulu para salaf mereka belajar ilmu adalah untuk memperbaiki diri-diri mereka sendiri. Dan mereka tahu bahwasanya mereka itulah yang dimaksud dengan ilmu, mereka diri sendiri. Sekarang enggak, kalau belajar ilmu, oh itu untuk fulan. Ya apa enggak? Oh itu untuk fulan, adi ustadznya nyinggung fulan itu. Ya apa enggak? Dirinya enggak tersinggung. Kalau dia singgung malah ngamuk, bukan memperbaiki diri. Allahul musta'an. Aduh, kapan akan memperbaiki diri? Maka salaf mengetahui bahwasanya dirinya sendiri lebih dimaksud dengan ilmu yang dia pelajari. Maka orang yang ingin memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan ikhlas, pasti dia membutuhkan ilmu. Pasti itu sudah, itu tanda orang ingin memperbaiki diri. Kalau orang ingin memperbaiki akidahnya, orang ingin memperbaiki imannya, ingin memperbaiki ibadahnya, pasti dia akan semangat mencari ilmu. Kalau jujur sungguh-sungguh dia ingin memperbaiki dirinya, itu akan terlihat dari kesungguhannya dia talabul ilmu. Ini ya. Kalau di zaman sekarang ini, Allahul musta'an, sebagaimana yang beliau sebutkan, manusianya bisa membanggakan diri, yang punya harta membanggakan dengan hartanya, ini harta saya, ini kendaraan saya jejer di depan rumah, ini kaplingan saya sudah sertifikat 15,5. Banggakan diri. Ini rumah saya sudah dibangun sekian tempat. Membanggakan diri dengan hartanya. Itu yang punya harta. Yang punya ilmu, membanggakan diri dengan ilmunya, ini saya sudah tingkatan ini. Nih, saya sudah belajar di sini dan di sini. Nih, guru saya. Yang punya jabatan bangga dengan jabatan ini, saya terpilih. Jadi, ini, saya jadi ini. Allahu musta'an. Tujuan Allah menciptakan bukan untuk itu. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi hamba Allah. Beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatkan untuk diri saya pribadi, dan untuk antum semua. Maka sebetulnya kita membutuhkan ilmu ya ikhwan. Itu lebih daripada apapun yang lainnya. Ini bagi orang yang ingin memperbaiki dirinya, mendidik dirinya. Ilmu yang sahih, ilmu yang benar, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan pemahaman salafus salih, para sahabat Rasulullah Sallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berkata Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabi rahimahullah, talibul ilm la budda ayyurabbin nafsahu. Ini penuntut ilmu harus mendidik dirinya. Ini kata beliau. Terkadang malah melupakan dirinya walayyubillah. Ini sebelum yang lain. Bahkan dalam Al-Quran sebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Perintah untuk menjaga diri kalian dan diri keluarga kalian dari api neraka. Berkata Asy-Syaikh Rabi Al-Madhali hafidhahullah, yajibu an nurabbi nafsana ala taqwallah wa yajibu an nurabbi anfusana yajibu an nurabbi anfusana afwan yurabi an nurabbi anfasana ala taqwallah wa yajibu an nurabbi anfasana ala qaulil haq wa qabla dhalika ala albasi anil haq wa nafiku ala janibil haq wa takunu qawwaman bil qisti. Kata beliau, wajib kita ini mendidik diri kita, kata beliau. Wajib kita itu mendidik diri kita di atas takwa kepada Allah. Wajib kita mendidik diri kita untuk bisa berkata al-haq, kata beliau. Dan sebelum itu, kata beliau, wajib kita membahas al-haq, mempelajari al-haq. Lalu bersikap di atas sisi al-haq. Sehingga menjadi qawam bil qist. Orang yang menegakkan keadilan. Ini ya. Maka ketika kita telah diberi oleh Allah nikmat, nikmat dimudahkan thalabul ilm, nikmat mencintai ilmu, dan nikmat dimudahkan memahami ilmu, maka hendaknya ingat yang paling wajib adalah mendidik diri kita masing-masing. Ini mendidik diri kita masing-masing. Kalau Allah mudahkan dia untuk menuntut ilmu, jalannya mudah. Dan kita juga diberi nikmat mencintai ilmu, senang dengan ilmu. Maka ingat, yang paling wajib adalah mendidik diri kita sendiri. Masing-masing. Apabila ilmu berbicara, menjelaskan apa yang kita amalkan telah benar berdasarkan ilmu, bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Apabila ilmu yang telah kita pelajari lalu berbicara atau menjelaskan apa yang kita lakukan salah, segera tinggalkan. Jangan malah marah kepada yang menyampaikan ilmu. Jangan, segera tinggal. Ini namanya mendidik diri. Enam. Berusaha. Dan itulah ilmu yang bermanfaat, ya ikhwan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang semacam ini dan pencarinya juga tujuannya ingin mendidik dirinya, insya Allah sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini dari barang siapa yang melalui jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke sorga karena dia mencari ilmu untuk mendidik dirinya, untuk memperbaiki dirinya, meluruskan jalannya, meluruskan akidahnya, membenarkan atau memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah orang yang semacam ini dimudahkan jalan ke sorga. Karena dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Berusaha untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keyakinannya, tauhidnya. Dan pantaslah orang yang semacam ini dibudahkan jalan ke sorga. Dan juga insyaallah sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khaira yufaqih fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah fakihkan dalam agama. Maka orang yang semacam ini insyaallah tanda Allah kehendaki kebaikan. Dia belajar ilmu untuk memperbaiki dirinya, meluruskan jalannya, memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan akidahnya, imannya. Dan hamba yang semacam ini pantaslah hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ilmu penuntut ilmu semacam ini, maka ini benar-benar akan memberi manfaat kepada dirinya sebelum orang lain. Dirinya lebih dulu mendapatkan manfaat ilmu yang dia pelajari. Ini ilmu yang bermanfaat insyaallah ya ibu. Sebelum orang lain mendapatkan manfaat, dirinya sendiri lebih mendapatkan manfaat. Karena dia menjadi baik dengan ilmu yang dia pelajari. Maka di sini pun akan kelihatan semakin tambah ilmunya, semakin baik akidahnya, keimanannya. Semakin tambah ilmunya, semakin kuat ilmunya, semakin kuat imannya. Dan semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun akan semakin tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sebagai orang yang faqih. Ketika beliau mengatakan, qala Al-Hasan, innamal faqih az-zahid fid dunya war-rahib fil akhirah al-basir bidinihi al-muwadib ala ibadati rabbi. Sesungguhnya orang yang faqih, yaitu yang tadi man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din, difaqihkan agamanya. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah faqihkan agamanya. Lalu siapa orang yang faqih? Ya ini. Yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang faqih? Lalu mengatakan innal faqih, sesungguhnya al faqih az-zahid fid dunya. Orang yang zuhud dunia. Pasti kalau dia mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dia akan memahami hakikat dunia yang sebenarnya. Apabila dia telah memahami hakikat dunia sebenarnya, pasti dia akan zuhud dunia. Karena dunia akan dia tinggalkan. Ini. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat kepada beliau, di antara tanda ilmu bermanfaat adalah orang yang memiliki ilmu semakin lari dari dunia. Karena semakin paham dia. Warahib fil akhirah. Zuhud dunia, semangat mengejar akhirah. Ini faqih. Zahid fid dunia. Zuhud di dunia. Arrahib fil akhirah, semangat urusan akhirah. Terus apa lagi? Basir bidinihi, dia memiliki pandangan yang kuat terhadap agamanya. Basir bukan hanya nazar, basir pandangan yang sesuai dengan pemahaman terhadap agamanya. Al muwadib ala ibadati rabbi, dan dia senantiasa tekun beribadah pada Rabb-nya. Ini faqih. Nah, kata beliau. Dan inilah tanda ilmu yang bermanfaat. Maka orang semacam ini pantas dikehendaki bagian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pantas yang Allah mengendaki kebaikan. Man yuridillahu bi khaira. Orang yang Allah kehendaki kebaikan. Apabila orang seperti ini pantas termasuk hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan padanya. Dan pantas orang yang semacam ini dimudahkan jalan ke surga. Karena senantiasa sibuk dia dengan mendidik dirinya, memperbaiki dirinya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Al-afu minkum tidak ada waktu untuk melanjutkan pelajaran yang biasa kita baca, yaitu kitab Tauhid. Karena tiba-tiba ingin menyampaikan tentang ilmu, enggak ada rencana dari rumah. Tapi enggak apa-apa ya, ada faedah ya. Terkadang begitu memang. Yang dirancang dari rumah malah belum disampaikan, sudah waktunya habis. Yang muncul tiba-tiba yang sempat saya sampaikan di malam ini. Yang tadi di murojaah dipersiapkan belum sempat disampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.